Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din, barakallahu fikum. Seperti yang telah kita sampaikan qobail maghrib, sebelum masuk maghrib tadi, bahwa makna qaulihi ta'ala, makna daripada ayat yang tertera dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-164, qaulullah ta'ala wa yuzakkihim, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dan mensucikan mereka, ialah kalimat at-tazkiyah. Membersihkan, mensucikan di sini tatadhamman al-amrain, mengandung dua hal, yaitu at-tadhhir minal masawi, upaya mensucikan, membersihkan dari akhlak yang buruk, perangai yang buruk. Di samping itu pula at-tanmiyah bil mahasin, seorang menumbuhkan kepribadian yang mulia, menumbuhkan, menciptakan kepada pribadi yang mulia. Tsumma qala al-muallif wa yu'allimuhumul kitab wa huwa al-Qur'an. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka Alkitab, wal Quran, wal hikmah, wahya sunnah. Mengajarkan Alkitab wa sunnah. Disebutkan bahwa Alkitab wa sunnah bihima akmalallahu lirrasul wa ummatahu ad-din. Karena dengan dua pegangan ini, Alkitab wa Sunnah, Allah Azza wa Jal menyempurnakan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk umatnya agama ini. Disempurnakannya agama itu dengan seorang mempelajari Alkitab wa sunnah. Wabihima hasal al-ilm bi usul ad-din wa furu'i, prinsip-prinsip yang ada pada agama ini, pembahasan-pembahasan yang bersifat furu', cabang, itu pun akan diperoleh dengan cara seorang mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa bihima hasalat jami' al-ulum an-nafi'ah, dengan kitab wa sunnah pun seorang akan memperoleh seluruh jenis ilmu yang bermanfaat. Wa ma yatarattab 'alaiha minal khairat, yang tentunya barang siapa diberi kemudahan untuk bisa menimba ilmu, berguru dengan seorang alim, mempelajari kitabullah, sunnah Rasul, itu memiliki akibat yang positif, yaitu mendapatkan bimbingan dan kebaikan-kebaikan yang akan dia peroleh. Juga di samping itu, zawal asyurur, berbagai macam kejelekan, berbagai macam keburukan itu akan hilang. Wa bihima hasala al-ilm al-yaqini, dan dengan mempelajari kitab dan sunnah, seorang pun akan memperoleh berbagai macam ilmu yang mewariskan kepada keyakinan. Bijami al-haqa'ik an-nafi'ah wa bihima al-hidayah wa salah lil-bashar, yang tentunya dengan cara seorang mempelajari kitab dan sunnah dengan berpijak pada dua hal ini akan memperoleh hidayah dan juga kebaikan bagi manusia. Fa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwal imam al-a'zam, yang harus kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pemuka yang paling agung. Al-muallim li hadainil amrayn, beliaulah yang menjadi pengajar terhadap kitabullah dan sunnah Rasul. Alladaini ya nabi al-ulum kulluha tanfajiru min ma'nayhima, dan dari dua hal ini yaitu kitabullah dan sunnah Rasul muncullah, berkembanglah seluruh ilmu yang terpancar darinya makna-makna. Fa 'allama sallallahu alaihi wasallam ummatahu al-kitab wal hikmah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya al-kitab wa sunnah, wa awqafahum ada hukmul ahkam wa asrariha, fakanat hayatuhu kulluha aqwaluhu af'aluhu wa taqriratuhu wa hadyuhu akhlaquhu al-zahirah wal-batinah wassiratuhu al-kamilah al-mutanawi'atu fi kulli fan min al-funun ta'liman minhu lil-mu'minin. Dan yang lebih khusus lagi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan, membimbing umatnya terkait dengan berbagai macam hukum yang ada, itu didudukkan bagaimana cara seorang menempatkan sesuatu pada tempatnya, sehingga kehidupan beliau seluruhnya, ucapan beliau, perbuatan beliau, demikian pula takrirat, hal-hal yang dimana beliau bolehkan, hal-hal yang beliau izinkan, hal-hal yang beliau restui, demikian pula petunjuk akhlak beliau yang zahir maupun yang batin, kehidupan beliau seluruhnya yang dengan itu berada pada sekian banyak cabang ilmu dari ilmu-ilmu yang sekarang kita pelajari, itu semua sesungguhnya merupakan pengajaran dari beliau kepada kaum mukminin. Pengajaran dari beliau kepada kaum mukminin. Wa syarhanil kitab, dan sebagai bentuk perwujudan mensyarah, menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim. Wal hikmah, dan juga menjelaskan apa itu hikmah. Fajama'a lahum baina ta'limil ahkam al-usuliyah wal furu'iyah, maka beliau menggabungkan untuk umatnya antara pengajaran hukum-hukum yang sifatnya prinsip yang mendasar, na'am, maupun yang sifatnya cabang. Wama bihi tudraku wa tunal, dan hal-hal yang di situ manusia bisa menggapai dan bisa meraihnya. Fa ikhwanna barakallahu fikum, dari perihal yang sesungguhnya menjadi pelajaran bagi kita, bahwa tatkala Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya sedemikian rupa, tatkala mengajarkan Al-Quran, diajarkan bagaimana lafadznya huruf per huruf, mensyarah tentang maknanya, maka yang harus kita fahami adalah kana khiyarul mu'minin bihada ta'lim as-sadir minan nabil karim mubasharatan wa tablighan minal ulama ar-rabbaniyin ar-rasikhin fil ilm. Yang harus kita syukuri bahwa kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kaum mukminin, tentunya sebagaimana yang kita ketahui bersama, aulan nas, manusia yang paling utama untuk dijuluki sebagai kaum mukminin ialah as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau kemudian kenikmatan itu dirasakan oleh mereka, maka Allah Azza wa Jalla tidak mengharamkan bagi kaum mukminin yang hidup di zaman dan tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu Allah Azza wa Jalla menghidupkan orang-orang terbaik dari kalangan kaum mukminin yang mendapatkan pengajaran dan kemudian mereka mengajarkan yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah orang-orang yang langsung belajar mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa mereka? Para as-sahabah. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Orang-orang yang langsung mendapatkan penyampaian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya itulah yang dijuluki oleh para ulama dengan istilah al-ulama ar-rasikhin, ar-rabbaniyin, ar-rasikhin fil ilm. Ulama yang tentunya orang-orang yang berilmu setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahakun nas, manusia yang paling berhak untuk dijuluki sebagai ulama ar-rabbaniyin ar-rasikhin fil ilm, humus sahabah, mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ka Abi Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, wa ka'amthalihim Ibnu Abbas, demikian pula di sana ada Anas bin Malik, na'am, dan sekian banyak para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, yang mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai fuqaha ushabah atau para ulama yang mereka adalah generasi ar-rasikhin ar-rabbaniyin, orang yang mendalam ilmunya, memberikan pengajaran pendidikan. Nah, lihatlah bagaimana prakteknya. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada para sahabatnya dan para sahabatnya menularkan ilmu kepada generasi at-tabi'in. Nah, adab mereka, akhlak mereka, nah, kedalaman ilmu mereka. Fayyib. Dan mereka pun menerapkan al-barakatu ma'al akabir. Keberkahan ilmu itu bersama para pendahulu, orang-orang yang tua, dari sisi usia, dari sisi keilmuan. Imam Muslim rahimahullah menyebutkan riwayat yaitu tentang hadis yang dijuluki dengan hadis Jibril. Disebutkan kisah sebelum sampai kepada periwayatan hadis ini, perjumpaan dua orang tabi'in bersama sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Umar, Yahya bin Ya'mar dan Abdurrahman Al-Himyari. Sebagian kama qala Imam Ahmad kana qadhiyan, seorang qadhi kalau di masa itu bukan hanya orang-orang yang dalam menetapkan hukum, qadhi sebagai hakim. Jangan antum bayangkan hakim sezaman kita sekarang ini, alim bima qadah, memiliki ilmu dengan apa yang akan diputuskannya. Kana ahaduhum, salah satu menyebutkan tentang perihal ketika terjadi orang-orang yang yataqaffarun, dipandang orang-orang yang nampaknya gemar belajar, yataqaffarunul ilm, orang-orang yang mereka itu nampak secara zahirnya gemar kepada ilmu dan punya halaqah, hanya mereka punya ra'i, punya pandangan. Haula yusallun yaqra'una al-Qur'an, satu kaum yang mereka salat pun seperti salatnya kaum muslimin, Quran yang dibaca pun seperti Qur'annya kaum muslimin. Nah, hanya saja mereka punya pemikiran dalam masalah takdir. Kejadiannya ialah di Basrah, seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani, pencetus mungkiril qadar, menyatakan al-amra unuf, urusan kejadian yang terjadi pada manusia ini dianggap al-unuf, yaitu ilmu Allah musta'naf, bermakna Allah Azza wa Jal tidaklah mengetahui suatu kejadian kecuali setelah terjadi, kecuali setelah terjadi. Lazimnya dengan hal itu mereka mengingkari tentang ilmu Allah as-sabiq, ilmu Allah yang mendahului segala-galanya, karena termasuk pokok-pokok dalam memahami takdir, poin-poin yang pokok, yang penting, yang mendasar dalam memahami takdir adalah ilmun wa kitabatun wa masyiatun wa khalqun. Empat hal yang disebutkan para ulama untuk memahami perihal takdir. Yang pertama ilmun, bermakna segala sesuatu itu telah didahului dengan ilmu Allah. Allah mengetahui kain mankan, apa yang akan terjadi. Yang kedua kitabah, segala perkara itu juga telah ditulis. Yang ketiga ialah masyiah, apapun perkara itu terjadi karena kehendak Allah. Yang keempat adalah khalqun, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kal Imam Al-Bukhari rahimahullah menulis tentang khalqun min af'alil ibad, bahwa perbuatan manusia itu merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya mereka pun juga tidak gegabah, padahal di antara dua orang ini yaitu Humaid Al-Himyari atau Yahya bin Ya'mar, Abdurrahman al-Himyari adalah seorang yang alim, bisa saja mungkin membantah tentang apa yang ada pada Ma'bad al-Juhani. Tetapi apa yang mereka dapati pengajaran yang sahih, qal na'tamir au nahuj, mari kita berumrah atau kita berangkat menunaikan ibadah haji, la'allana naltaki bisohabah bisohabatin nabi, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan salah satu sahabat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berjumpa dengan mereka, orang-orang yang menimba ilmu, yang mendapatkan pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada barokahnya. Ada barokahnya. Fa ikhwanna barakallahu fikum. Sehingga di sini yang harus kita syukuri bahwasanya Allah Azza wa Jal tidak memutus kenikmatan ini, kenikmatan berupa bi'tsat ar-rasul, diutusnya rasul, Allah tidak memutusnya walaupun dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenikmatan itu terus. Maka Syekhul Islam menyatakan bahwa karunia yang Allah karuniakan kepada kaum mukminin, li jami'il mukminin, untuk seluruh kaum mukminin. Maka yang menyambung untuk menjelaskan kitabullah, untuk menjelaskan sunnah rasul, mendudukkan, menempatkan lebih-lebih anda al-fitan, lebih-lebih kalau sudah urusannya dengan sebuah fitnah yang Allah ujikan kepada kaum mukminin, yang dikenal dengan mawaqif, seorang dituntut untuk bersikap, laisa kullu minal mutasaddirin, tidak semua orang yang dianggap minal mutasaddirin itu orang yang tampil di mimbar, tampil di meja, tampil kemudian di halayak ramai. Karena asnaf al-mutasaddirun, orang-orang yang tampil berbicara itu asnaf. Ada mereka-mereka itu orang-orang yang paling membahayakan adalah dalam kondisi mereka mengetahui ilmunya tetapi berseberangan dengan ilmu yang diajarkan. Nah, juhala, kadang sufaha. Nah, ada pula orang-orang yang mereka itu hanya sebatas apa? Ta'liman wa tadrisan wa tablighan, sekedar penyampaian ilmu disampaikan. Nah, ada pula orang-orang yang mereka itu ar-rabbaniyin ar-rasikhin, orang-orang yang memiliki jiwa mentarbiyah, memberikan pengajaran, pendidikan, mengajarkan ilmu dan mendalam ilmunya. Ada pula mereka itu fuqaha, ahlul istinbat. Ada pula orang-orang yang mereka itu mengfaqih, ahli beristinbat. Dan ada pula orang-orang yang mereka itu dikenal sebagai orang-orang yang dijadikan rujukan, jadi rujukan dalam hal bersikap. Karena Abu Dawud rahimahullah, sahib Sunan Abu Dawud rahimahullah, beliau sempat rihlah berguru, berkunjung kesekian banyak para ulama ke Mesir, naam, beliau juga ke Syam, Tapi setelah berkeliling, beliau kembali untuk duduk dan bersila dengan Imam Ahmad rahimahullah. Naam. Karena melihat ada keutamaan yang mulia pada Imam Ahmad rahimahullah. Nah, dan dikisahkan bahwa ketika terjadi fitnah Hajjaj di Irak, maka beberapa fuqaha itu mendatangi Imam Ahmad rahimahullah. Fuqaha itu tentunya bukan orang sembarangan. Orang-orang yang berilmu, ahlul istimbat, jadikan rujukan dalam masalah-masalah fikih, dan seringkali ketepatan dalam jawaban-jawaban, yaitu muwafiq. Tatkala mereka menjumpai dan mendapati darah semakin banyak ditumpahkan oleh Hajjaj, nyawa juga satu persatu melayang, mereka menganggap bahwa masalah ini masalah yang tidak bisa dibiarkan. Meminta kepada Imam Ahmad rahimahullah, yaitu usulan bahwa kita harus apa? Raf'us suyuf, harus melawan. Yaitu dengan dikobarkan perang bersama penguasa. Apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah? Ad-dima, ad-dima, ad-dima. Fa inna fitna fitnatul khassah. Aukamakal. Saya tidak sependapat dengan apa yang ada pada kalian. Masalah ini masalah darah. Walaupun sekarang tersimba darah, tertumpah darah, terbunuh orang-orang yang dikehendaki oleh penguasa dan terbunuhlah, itu mungkin dikatakan hanya khusus. Tetapi kalau kemudian kita angkat pedang kita, kita kobarkan perang bersama pemerintah, darah akan semakin banyak tersimbah. Nah, coba. Tidak semua orang yang kemudian mereka adalah ahli-ahli fikih, tatkala dihadapkan dengan masalah yang terjadi dan diminta bagaimana bersikap, terus kemudian dalam posisi mereka bisa dalam keadaan benar dalam sikapnya. Fa ikhwanna barakallahu fikum. Maka disebutkan oleh beliau Syekh Sa'd rahimahullah, orang-orang pilihan dari kalangan kaum mukminin yang kemudian yang akan melanjutkan tentang dakwatul rasul ialah para ulama ar-rabbaniyin ar-rasikhin fil ilm wa min al-hudatil muhtadin wa min akabir as-siddiqin. Tentunya bukanlah sembarang orang, tetapi dari para pemimpin, orang-orang yang terdepan dalam memberikan petunjuk, dari kalangan orang-orang akabir, orang-orang yang dalam kondisi mereka secara usia lebih dahulu, orang-orang yang dikenal tentang kejujurannya. Wa hasala li sa'iril mu'minin min hadha ta'lim nasibun wafirun min al-khairil 'adzim ala hasb tabaqatihim wa manazilihim. Yang dengan terus diwarisinya ilmu dan dilanjutkannya dakwah rasul oleh para ulama tadi, sampailah kebaikan-kebaikan tadi yang sangat agung dan sangat besar kepada seluruh kaum mukminin dimanapun mereka berada. Dan tentunya itu merupakan bagian yang sangat besar, merupakan bagian yang sangat besar, warisan yang sangat besar. Walaupun kaum mukminin mendapatkan bagian dari ilmu yang telah diambil oleh para ulama dahulu, oleh para sahabat yang diwariskan kepada para tabi'in dan seterusnya, masing-masing itu sesuai dengan tingkatan dan kedudukannya, tidak sama. Orang dalam mendapatkan ilmu itu tidak sama. Nah, ada sebagian mereka yang Allah kehendaki sebagai apa? Ayatun min ayatillah dalam hal ilm. Sebagian mereka dikatakan sebagai amirul mu'minin fil hadis. Kasyu'bah bin al-Hajjaj dijuluki sebagai apa? Amir al-mu'minin fil hadis. Pemimpinnya kaum mu'minin dalam bidang apa? Mumpuni dalam bidang hadis. Sebagian dikenal mungkin dalam hal apa? Mauqifnya, sikapnya. Sebagian dikenal dalam hal mengangkat, menampakkan liwa, jarh wa ta'dil, dalam mendudukkan, menilai pribadi orang dengan keadilannya. Siapakah orang-orang yang mereka itu betul-betul pujiannya tepat untuk dikatakan padanya? Siapakah orang-orang yang mereka itu harus mendapatkan kritikan? Naam. Wadhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dan tidak boleh kita lupakan, seorang manakala Allah berikan kedudukan, kullun ala hasb tabaqat wa manazil, masing-masing orang itu sesuai dengan kedudukan dan posisinya tadi, atas ilmu yang ia peroleh, semua tadi tidak luput dari fadlullah, keutamaan yang Allah anugerahkan siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah azza wa jalla zat yang menjadi pemilik keutamaan yang sangat agung. Qala fa kharaju bi hadha ta'limi min jami'i dhalalat, yang dengan pengajaran ini upaya terus para ulama yang menjadi pewaris para anbiya mengajarkan kebenaran. Na'am, membimbing umat, keluarlah umat dari berbagai macam kesesatan. Terentaskan, terbebaskan. Wanjalat anhum syurur al-mutanawwi'. Demikian pula hilanglah, sirnalah berbagai macam keburukan. Wal jahalat, dan berbagai macam kejahilan. Watamma lahum an-nurul kamil. Kala umat mendapatkan siraman, kala umat mendapatkan bimbingan, yang terjadi ialah cahaya yang sempurna, ilmu, di atas ilmu mereka berjalan. Ikhwana barakallahu fikum. Kemudian di antara hal yang juga kita ingatkan ialah perihal qauluhu ta'ala yang Allah beritakan dalam surah Al-A'raf, di mana ayat ini ayat yang dijadikan oleh sebagian ulama atau ahlul ilmi menjadikan dalil, qad yakunu ar-rajul aliman fi babin wa jahilan fi babin akhar. Naam. Baik, mungkin adzan terlebih dahulu begitu. Tafadhal. Mungkin adzan ya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Naam, sebelum kita lanjutkan, naam, jazakallah khair. Ada sebagian ikhwan yang memberikan tanbih. Kalau tadi mungkin saya sebutkan tentang mauqif Imam Ahmad, mungkin salah dalam menyampaikan fitnah yang terjadi. Naam, afwan, bukan tentang fitnah Hajjaj yang terjadi. Fitnah yang terjadi khalqul Quran. Naam, fitnah yang terjadi pada masalah khalqul Quran. Taib. Jadi bukan pada fitnah yang terjadi pada masa Hajjaj bin Yusuf. Naam. Jazakumullah khair. Jadi Imam Ahmad saat di situ tentang fitnah khalqul Quran di masa penguasa Ma'mun gitu ya. Naam. Jadi di situ banyak para ulama diuji. Apakah mengucapkan Al-Quran makhluk ataukah harus mengalami disiksa atau mengalami dibunuhnya. Nah, sebagian para fuqaha memandang ketika sekian banyak orang-orang yang sudah mulai disiksa karena sebab mempertahankan bahwa Al-Quran kalamullah, maka mereka berinisiatif menuju kepada Imam Ahmad dan memohon bahwa masalahnya masalah yang di situ bukan masalah yang terus dibiarkan fitnah ini berjalan. Naam, jazakumullah khair ahsantum. Yaitu tentang fitnah khalqul Quran, tentang fitnah yang waktu itu menyebar di dekatinya atau diupayakan para penguasa di zamannya oleh kaum Mu'tazilah, didekati kaum Mu'tazilah yang dengan itu penguasa banyak yang kemudian berpendapat tentang Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk, bahkan banyak sekian para ulama yang dipaksa untuk mengatakan demikian, dan barang siapa yang tidak mengucapkan imma, mereka disiksa atau sampai pada tingkatan dibunuh. Naam. Baik. Kemudian apa yang tadi kita sampaikan yaitu tentang qauluhu ta'ala, dan ayat ini juga merupakan ayat yang dimana Rasul alaihi salatu wassalam tatkala pada perang Hunain, as-sahabi huwa Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu an qala kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kata Abu Waqid al-Laythi, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju perang Hunain. Fa mararna bil musyrikin. Maka kami pun melewati kaum musyrikin. yanutuna aslihatahum inda sidra atau inda syajara yuqalu dhatu anwar. Maka kami jumpai, kami dapati kaum musyrikin menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon yang dijuluki dengan Dhatu Anwad. Qala famarna bi sidratin, maka setelah itu pun kami melewati sidrah. Faqulna ya Rasulullah ij'alana Dhatu Anwadin kama lahum Dhatu Anwad. Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami Dhatu Anwad sebagaimana mereka pun juga menjadikan pohon tadi dan dijuluki dengan Dhatu Anwad. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustankiran, maka Nabi pun mengingkari kejadian tadi. Allahu akbar, innaha sunan. Mengingkari kepada satu kejadian yang di situ belum dilakukan, yang belum dilakukan. Diingkarilah. Dan kemudian Nabi tala qaulahu ta'ala, Nabi pun menyebutkan tentang qaulu ta'ala, kama qala banu Israel, seperti atau kama qala banu Israel, seperti yang dikatakan Bani Israel, ij'alana alihan kama lahum aliha. Ketika Bani Israel Allah Azza wa Jalla selamatkan, wajawas Nabi Bani Israel al-bahr, tatkala Bani Israel Allah selamatkan, Allah seberangkan sehingga selamat dari kejaran Fir'aun sampai ke seberang lautan, maka Bani Israel dalam kondisi menjumpai, fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum, mereka mendapati satu kaum yang sedang mendiami berada pada berhala-berhala yang mereka miliki. Lalu mereka mengatakan qalu ya Musa, mereka pun memohon kepada Nabi Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Faqala Musa alaihi salam, innahum qaumun tajhalun, atau innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah satu kaum yang dalam kondisi jahil dalam bab ini. Maka para ulama menyebutkan bahwa qad yakunu ar-rajul aliman fi babin wa jahilan fi babin akhar. Kadang seorang itu punya ilmu, kadang seorang itu mengetahui satu perkara, tapi bisa saja dia jahil pada bidang yang lain. Nah, sehingga di sini Musa alaihissalam mengatakan innakum qaumun tajhalun. Para ulama seperti Syekh Muhammad rahimahullah, na'am, ketika membantah syubhat tentang perbuatan orang-orang Bani Israel, kenapa di situ tidak dikafirkan? Karena mereka orang-orang yang belum berbuat, belum berbuat. Faedah yang bisa kita petik dari kisah ini bahwa wujud al-alim, wujud al-alim, adanya seorang alim yang membimbing itu nikmah, kenikmatan bagi umat yang ada di zamannya. Lihat bagaimana Bani Israel dalam kondisi mereka adalah hawariyun, pengikut setianya Nabi Musa alaihissalam. Tetapi dengan bimbingan Nabi Musa alaihissalam terentaskan, keluarlah mereka, terbebaslah mereka dari kesesatan. Demikian pula para sahabat yang kata Abu Waqid al-Layzi, nahnu hudatha ahdin bil kufr, kami ini baru saja meninggalkan kekufuran. Dan satu hal yang perlu kita kenali bersama, bahwa yang namanya seorang baru saja meninggalkan masa-masa kejahilan, masa-masa yang sebelumnya seorang tidak tahu, masa-masa yang belum dia kenali berbagai macam ilmu syar'i, kemudian baru belajar, atau seorang yang mungkin baru masuk Islam, tentunya pintu-pintu yang disitu menuju kepada kesalahan itu cukup besar. Tapi sebuah kenikmatan kalau seorang itu dibimbing oleh seorang alim, dibimbing oleh seorang alim. Wujudul ulama fihi khair kathir, terdapat kebaikan yang sangat banyak. Nah, maka kita bersyukur bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mengharamkan kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kaum mukminin, orang-orang mukmin dari kalangan as-sabiqun al-awwalun. Allah Azza wa Jalla menghendaki kenikmatan itu terus berjalan dan terus berlanjut, sehingga diwarisilah ilmu yang diajarkan Rasulullah oleh para sahabat hingga zaman kita sekarang, yaitu oleh para ulama. Qala fayalaha min ni'matin la yaqdiru qadruha wala yuhsil mu'minun kunha syukriha. Maka betapa satu kenikmatan yang tidak bisa ditakar tentang kadarnya. Tidak ada seorang pun yang mampu menakar kadar tentang kenikmatan yang sangat besar ini, yaitu apa? Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman itu, hidupnya para sahabat, para tabi'in, hingga zaman kita sekarang para ulama, dan tidak ada satupun kaum mukminin yang mampu menghitung bagaimana cara untuk mensyukuri kenikmatan ini, yaitu dengan detailnya, dengan rinciannya. Naam. Kemudian muallif rahimahullah setelah menyebutkan ayat yang terkait menjadi pengingat bagi kita semua sebuah kenikmatan, bahwa Allah Azza wa Jal memberikan karunia yang sangat agung kepada kaum mukminin dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian berlanjut dengan adanya para ulama. Muallif mengiringkan ayat berikutnya bahwa kenikmatan ini juga tidak dibiarkan, bermakna orang-orang yang benci, orang-orang yang tidak suka, untuk agar kenikmatan ini langgeng, kenikmatan terus ada pada kaum mukminin, maka ada pula orang-orang yang mereka itu berusaha untuk menghilangkan kenikmatan ini pada diri kaum muslimin. Yaqulu tabaraka wa ta'ala wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarah wa 'anahu 'alayhi qaumun akharun. Kemudian muallif Asy-Syaikh Sa'di menyebutkan ayat yang tersebut pada surah Al-Furqan ayat yang keempat dan seterusnya, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, dan berkatalah orang-orang kafir, orang-orang yang menentang tentang dakwahnya Rasul, orang-orang yang benci dan menghendaki orang-orang yang mereka itu menerima dakwahnya Rasul itu keluar, atau orang-orang itu menentang apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan berbagai macam upaya berupa kebohongan. Wa qala alladhina kafaru in hadza illa ifkun iftarah. Kata orang-orang kafir mengejek, mengolok tentang apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya ini hanya berupa apa? Ifkun, tiada lain kecuali hanya ifkun, hanya berita bohong. Iftarahu, yang diadakan, yang diada-adakan oleh siapa? Oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya kebohongan saja. Wa'anahu alaihi qaumun akharun, dan dibantu oleh yang lain. Nah, maka Allah Azza wa Jal langsung menyanggahnya. Faqad ja'u zulman wa zura. Sungguh mereka tatkala mengatakan bahwa Al-Quran itu ifkun, berita bohong, berita yang dibuat-buat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang lain membenarkan, itu dimaksud para sahabat kaum mukminin, maka Allah Azza wa Jalla membantah, sungguh orang-orang kafir tadi telah datang dengan perkara yang di situ zulman wa zura, satu kedzaliman yang jelas-jelas berupa kedzaliman dan juga perkara kedustaan. Waqalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Lebih-lebih lagi mereka langsung menambah kebohongannya. Kata mereka, itu orang-orang kafir, apa yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya asatirul awwalin, cerita dongeng orang-orang dulu. Hanya dongeng saja itu. Dongeng yang diabadikan, ditulisnya. Fahiyatumla alaihi bukratan wa asila, dan dibacakan. Hanya dongeng ditulis, diabadikan, kemudian dibacakan kepada kaum mukminin di masa itu, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Maka Allah Azza wa Jal menyanggah pula, kul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh. Katakan, Al-Quran itu bukanlah dongeng orang-orang dahulu. Al-Quran itu bukanlah berita bohong yang kamu buat. Bukan hanya sebuah cerita dongengan yang kamu bacakan di pagi dan di sore hari. Tetapi katakanlah bahwa dia turun dari zat yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Innahu kana ghafuran rahima. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di sini muallif Asy-Syaikh Sa'di memberikan penjelasan, dzakarallahu taala fi hadza qadhal mukadzibin li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat ini ialah celaan. Celaan orang-orang yang mendustakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa idla'ahum bihadhi syubhal lati ya'lamuna wa ya'lamun nasu butlanaha. Dan sesungguhnya dengan syubhat ini, kerancuan ini, dikatakan sebuah syubhat. Al-Quran dikatakan ifkun, Al-Quran dikatakan asatirul awwalin isinya. Sungguh mereka pada dasarnya tahu, dan manusia juga tahu bahwa ini suatu kebatilan. Ini suatu kebatilan. Faza'amu annahu iftara hadzal Qur'an wa annahu sa'adahu 'ala dzalika qaumun akharun. Mereka mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang mengada-ada, yang membikin-bikin, yang membuat-buat, dan dibantu oleh yang lain. Faraddallah alaihim hadihil maqalata al-muntahiyah fil qubh. Maka Allah pun menyanggah ucapan mereka tadi, kebohongan mereka tadi yang pada puncak kejelekan, puncak kebohongan. Bi anna hadza zulmun azim. Allah mengatakan waqad ja'u zulman wa zura, dan mereka telah mendatangkan sebuah sikap yang dikatakan jara'ah, jur'ah, sikap berani, lantang, yang dalam hal ini keberaniannya bukan di atas al-haq, tetapi lancangnya mereka. Nah, beraninya mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu perkara yang dibuat-buat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cerita isinya hanya berupa cerita orang-orang masa silam. Di sini Allah Azza wa Jal menerangkan bahwa tatkala mereka putus asa, manakala Allah Azza wa Jal yatahadda, menantang, kalau memang Al-Quran itu buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am, maka Allah pun menantang agar mereka itu untuk mendatangkan apa? Sebagaimana yang dijelaskan oleh muallif rahimahullah, waqad tahadda aqsahum wa adnahum, maka dalam hal ini Allah menantang orang-orang yang baik yang mereka itu berada di tempat jauh maupun dekat, afradahum wa jama'atahum, baik individu maupun kelompok, awalahum wa akhirahum, orang-orang yang awal maupun yang akhir, an ya'tiya bimithlihi au bi ashri suwarin min mithlih, suruh mendatangkan yang semisal atau 10 surat yang semisal dengan Al-Quran, au suratin wahidatin min mithlih, atau surat saja. Kalau memang kalian mengatakan itu merupakan bikinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau itu dikatakan sebuah perkara cerita orang-orang dahulu, tatkala mereka mengetahui bahwa perkara ini merupakan perkara yang tidak mungkin dipertahankan, upaya mereka untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu berupa kebohongan, hanya cerita orang-orang dahulu, mereka pun beranjak kepada kalimat-kalimat yang lain. Qala walamma kanat hadhihi maqalatu zur wa iftira la yakhfa kadhibuha ala ahadin, tatkala mereka faham, tatkala mereka tahu bahwa statement anggapan mereka bahwa Al-Quran itu hanya bikinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu hanyalah cerita dongeng orang-orang dahulu yang dibacakan pagi dan sore kepada sahabatnya, maka tatkala mereka tahu bahwa ini merupakan kedustaan yang sangat jelas, tidak ada satupun yang mereka itu luput, tidak ada satupun bagi mereka yang tidak tahu bahwa ini merupakan kedustaan. Qala tashabbasu wa qalu, akhirnya mereka beralih dengan mengambil cara yang lain, dengan mengatakan kana Muhammadun yajlis ila qayn hidadin fi Makkah farisiyun fayata'allam minhu, katanya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gabung duduk bersama seorang penyanyi dari Persia. Tatkala mereka mengatakan apa? Bahwa dengan Al-Quran itu bohong, kemudian datang tantangan ayat suruh mendatangkan satu surah, itu pun mereka tidak mampu. Mereka mengatakan bahwa Muhammad belajar dari seorang Persia, seorang Persia, kebangsaan Persia, dan belajar darinya. Walihada qala Allahu anhum, maka Allah Azza wa Jal membantah. Walaqad ya'lamu annahum yaqulun innama yu'allimuhu basharun, dan kami tahu mereka mengatakan, Allah Azza wa Jal membantah apa yang mereka tuduhkan, sungguh kami mengetahui terhadap apa yang mereka katakan. Mereka menyatakan bahwa dia itu diajari oleh seseorang, dia itu diajari oleh seseorang. Musyrikin mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diajari seseorang yang asalnya dari kebangsaan apa? Persia. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan lisanun alladhi yulhiduna ilaihi ajamiyun. Coba, sesungguhnya bahasa yang mereka katakan, yang mereka tuduhkan bahwa dia itu belajar dengan seorang Persia, bahasanya apa? Ajam. Iya enggak? Persia itu kan bahasanya ajam, bukan Arab. Maka Allah menyatakan, wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sementara Al-Qur'an itu bahasanya apa? Bahasa Arab. Bagaimana seorang Persia yang bahasanya ajam mengajari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian Al-Qur'an itu berupa bahasanya bahasa Arab? Fa ahibbatul kiram barakallahu fikum. Sehingga dalam Al-Qur'anul Karim, apabila kita dapati dengan cara seorang mempelajari sebaik-baiknya, kita dapati bimbingan yang luar biasa. Musuh-musuh Islam terus berusaha, dan inilah merupakan salah satu rukun prinsip a'da as-sunnah, prinsip a'da al-Islam ialah al-kadzib, hal yang sangat menonjol yang didapati pada orang-orang yang mereka itu memusuhi Islam, memusuhi sunnah. Demikian pula kalangan mubtadi'ah adalah dibangun agamanya di atas kebohongan. Nah, dulu di masa hidupnya Syekh Mukbil rahimahullah, tatkala beliau menyebutkan tentang ikhwan muslimin, da'watuhum mabniyun al-kadzib, dakwah mereka itu dibangun di atas kedustaan. Syekhul Islam juga menyatakan bahwa tidaklah nampak satu kelompok yang sangat dikenal bohongnya, dustanya, ketimbang Syiah Rafidhah. Tidak ada satu sekte yang dikenal kebohongannya itu nampak dengan jelas dan luar biasa ketimbang apa? Syiah Rafidhah. Rafidhah di masa silam Rafidhah di masa silam itu mereka terjerumus kepada Batiniyah, terjerumus kepada Batiniyah yang menyatakan bahwa imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka itu afdal minal anbiya, para anbiya itu kedudukannya lebih rendah dan para imam mereka itu lebih tinggi. Syekh Rabi hafizahullah tatkala beliau sempat dalam satu pelajaran yang beliau bimbing, walaupun waktu itu kita dapatkan melalui siaran langsung. Naam, tatkala dalam nasihatnya terhadap masalah Yaman, terkhusus Damaj, beliau menyebutkan tentang keburukan, kejahatan Houthiyun. Disinggung di situ tentang perihal Khomeini. Kata beliau, Khomeini akhbath, lebih jahat dan lebih buruk, lebih sesat ketimbang Batiniyah di masa silam. Kalau Batiniyah, mereka itu mengedepankan a'immah mereka ketimbang para anbiya. Tapi Khomeini itu punya aqidah yang khabith, akidahnya lebih buruk dan lebih jelek lagi. Yang mereka yakini bahwa a'immah mereka, pemimpin-pemimpin syiahnya, itu punya kedudukan lebih tinggi ketimbang malakul muqarrabun, para malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan a'immah mereka itu punya kemampuan-kemampuan terkait dengan mengurusi tasarruf al-makhluk, punya kemampuan untuk mengatur kehidupan manusia. Tentunya ini sudah ada apa? Ada bentuk kesyirikan dalam perihal rububiyah. Nah, sehingga Khomeini terjatuh dalam perkara ilhad. Demikian pula mengedepankan keyakinan bahwa a'immah itu bukan hanya lebih tinggi daripada para anbiya, tetapi para malaikat al-muqarrabun, dan mereka punya kemampuan untuk mengatur kehidupan manusia. Bahkan buruknya kalangan Syiah Rafidhah terhadap Al-Quranul Karim, mereka itu lebih jahat dalam menafsirkan Al-Quran ketimbang Ahlul Kitab Yahud, Yahudi tidak sampai dalam menyatakan perihal lafaz yang ada pada Al-Quran itu sampai sejelek mereka. Nah, demikian pula pada penafsirannya. Demikian pula pada penafsirannya. Tatkala mereka menafsirkan di antara ayat-ayat yang mereka politisir, yang mereka simpangkan, kaqaulihi azza wajal, idbahul baqarah, sembelihlah sapi betina. Al-Baqarah menurut versinya tafsir Syiah bahwa yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah qawlu ta'ala idbahul baqarah itu adalah sembelihlah Aisyah. Bencinya luar biasa mereka kepada Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq. Demikian pula qawlu ta'ala wasyajarata mal'unatu fil Qur'an, pohon yang terlaknat, kata mereka Muawiyah. Kata mereka Muawiyah. Dan sekian banyak ayat-ayat yang mereka tafsirkan yang tujuannya adalah pengkafiran, celaan dan makian kepada para sahabat yang mulia ridwanullah alaihim ajma'in. Sementara Ahlu Sunnah punya keyakinan atarahum bi ashabir rasul alaihi salatu wasalam, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara seorang mendoakan radhiyallahu anhum ajma'in, dan tidak boleh seorang mencela satu pun dari kalangan para sahabat. La tasubu ashabi, Nabi SAW berpesan, jangan kalian mencela sahabatku. Itu akidah Ahlussunnah. Maka pada kalimat yang dibuka oleh Abu Bakar Al-Humaidi dalam kitab beliau Ushulussunnah, tatkala menyebutkan faman sabba ahadan minhum laisa haqqun lah alfai, barang siapa yang mencela salah satu sahabat, satu saja yang dicela, tidak ada hak bagi mereka itu fai. Alfai harta yang di situ jika seorang musyrik atau kafir tinggal di satu daerah, kemudian hartanya di situ tidak ada yang mewarisi, maka kembali kepada Baitul Mal. Naam, harta-harta kaum musyrikin. Naam, yang di situ bukan terjadi karena sebuah peperangan yang kemudian masuk kepada Baitul Mal, maka tidak ada hak bagi orang-orang yang mereka itu mencela sebagai bentuk pelajaran. Mencela sahabat, mereka tidak akan mendapatkan bagian daripada harta tersebut. Dan lebih daripada itu, bahwa Nabi SAW memberikan tolak ukur terkhusus kepada sahabat, misalnya dari Ansar, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tanda-tanda hubbul Ansar, ayatul iman, tentang tanda-tanda keimanan ialah cintanya seorang kepada Ansar. Wa ayatun nifaq, dan tanda-tanda kenifakan ialah bughdhu al-Ansar, bencinya seorang kepada Ansar. Dijadikan sebagai tolak ukur cintanya seorang kepada Ansar menjadi tanda-tanda keimanan ada pada seorang, bencinya seorang kepada orang-orang Ansar sebagai tanda-tanda ada kenifakan pada seseorang. Naam, barakallahu fikum ikhwanna, barakallahu fikum. Sehingga pada dua ayat yang kita bacakan tadi menjadi pelajaran bagi kita, pertama bahwa kenikmatan yang sangat agung yang sepantasnya kita syukuri, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk tidak terputusnya seorang terus bersambung mempelajari ilmu dengan masih adanya para ulama, dan kita bersyukur Allah Azza wa Jalla memudahkan kepada kita adanya hubungan muasalah, adanya seorang bisa berhubungan dengan para ulama, irtibat ma'al ulama, ada ikatan dengan para ulama, dimudahkan untuk bisa menghubungi para ulama, suatu kenikmatan yang sangat agung. Dan jangan kemudian seorang merasa aman, jangan kemudian seorang merasa aman bahwa wujud adanya ahlul khair, adanya orang-orang baik, adanya orang-orang yang semangat untuk terus menimba ilmu, menuntut ilmu, itu tidak akan dibiarkan oleh a'da Islam, oleh a'da sunnah. Dan dengan berbagai macam kebohongan, dengan berbagai macam upaya, mereka menghendaki agar Islam itu terjauhkan dari manusia. Namun Allah Azza wa Jal tidak menghendaki bahwa Islam itu punah begitu saja, tidak ada yang mewarisinya, Islam itu akan hilang begitu saja, tidak ada yang menjadi penerusnya yang mendakwahkan, dan demikian pula Islam tidak akan dibiarkan begitu saja dalam keadaan tidak ada yang mempelajari. Namun Allah Azza wa Jal menghidupkan, menumbuhkan generasi demi generasi orang-orang yang senantiasa membela Islam, orang-orang yang senantiasa mengajarkan Islam. Namun sebaliknya, sesuatu yang harus kita antisipasi, sesuatu yang tidak boleh kemudian kita merasa aman bahwa musuh-musuh Islam tetap dalam kondisi mereka tidak akan suka, tetap dalam kondisi mereka tidak akan membiarkan kaum muslimin dalam kondisi berada dalam kondisi kenyamanan, berada dalam kondisi lega dalam mengamalkan Islamnya, tapi berbagai macam upaya mereka menginginkan, menghendaki agar manusia, agar kaum muslimin terjauhkan dari agamanya dengan berbagai macam kebohongan dan kedustaan. Dengan berbagai macam kebohongan dan kedustaan. Dan tentunya tiada lain bagi kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala at-taufiq. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan bimbingan kepada kita atas ilmu yang telah sampai kepada kita, dimudahkan kita untuk beramal, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada kita keikhlasan, dan juga apa yang kita kerjakan muafiq, yaitu sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberi manfaat. Dan jazakumullah khair, barakallahu fikum, tafadhalu, hafizakumullah.